Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiya ba'dah, wa asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyadu anna muhammad dan abduhu wa rasuluh. Ikhwan difidin, para talabah rahimani wa rahimakumullah, kita insyaallah akan melanjutkan pelajaran kita membaca kitab Dursul Lughatil Arabiyyati li ghairi natiqin biha pada pelajaran ke-16. Malam ini kita lanjutkan di halaman 117 pada poin yang ke-13 ya. Naam, barakallahu fikum. Perhatikan perintahnya. Ta'ammalil amtsilatal atiyata li ma al mausula. Perhatikanlah contoh-contoh berikut untuk ma mausula, yaitu ma untuk sambung, kata sambung, isim mausul, kata sambung. Nah, barakallahu fikum. Di situ contohnya, madza ta'kulu ya aliyu, akulu ma ta'kulu. Apa yang engkau makan wahai Ali? Apa yang engkau makan wahai Ali? Jawaban Ali, akulu ma ta'kulu. Aku memakan apa yang engkau makan. Aku memakan apa yang engkau makan. Nah, itu ma di situ isim mausul atau sambung. Nah, yang mudahnya seringnya diartikan yang dan seterusnya tergantung kedudukannya. Seringnya yang. Aku memakan apa yang engkau makan. Nah, dan kedudukannya sesuai dengan kedudukan i'rab. Kalau di kalimat ini menempati posisi objek, posisi objek maf'ulun bihi, akulu fi'il dan fa'il. Nah, fa'ilnya musatir wujuban ana, akulu, aku memakan. Dari akala yakulu, akala yakulu, yakulu yakulani yakuluna. Ketika ketemu ana bilangnya akulu, gitu ya. Asalnya akulu seperti aktubu, cuman karena di idgham menjadi akulu karena ketemu dua hamzah di situ. Nah, akulu ma ta'kulu, aku makan apa yang engkau makan. Nah, berarti fi'il fa'il, akulunya fi'il dan fa'il, ma-nya isim mausul menempati posisi sebagai maf'ul bihi, objek. Ta'kulunya yang di belakang fi'il dan fa'il lagi, fi'ilnya fi'il mudhari', fa'ilnya mustatir wujuban anta. Gitu kan? Cuman anta, sehingga kita artikan aku memakan apa yang engkau makan. Naam. Ai asyai allazi ta'kulu, yaitu sesuatu yang engkau makan. Naam. Ma itu artinya allazi. Nah, di situ diartikan dalam kurung ai allazi ta'kulu. Naam, sebagaimana yang telah kita pelajari pada malam Senin yang telah lewat tentang apa isim mausul. Isim mausul ada isim mausul berupa harfi, ada ismi, ada isim mausul yang berupa huruf, kemudian ada isim mausul yang berupa isim. Yang isim kemudian dibagi ada yang mukhtas, ada yang mustarak. Yang mukhtas yaitu alladzi dan teman-temannya, alladzi, alladzani, alladzina, alati, alatani, alai atau alati. Nah, ini mukhtas. Yang umum, yang mustarak, yang berserikat, bisa dipakai untuk semua, yaitu man, ma, ayu, za. Nam, kemudian du, gitu kan? Barakallahu fikum. Nam, nomor satu kita baca bareng. Mada tashrabu ya Aba Bakrin. Mada tashrabu ya Aba Bakrin. Apa yang engkau minum wahai Abu Bakar? Apa yang engkau minum wahai Abu Bakrin? Ashrabu ma tashrabu. Ashrabu ma tashrabu. Aku minum apa yang engkau minum. Aku minum apa yang kau minum. Afhamu ma taqulu. Afhamu ma taqulu. Aku faham, aku mengerti apa yang engkau katakan. Aku mengerti apa yang engkau katakan. Sya'ashtari ma turidu. Sya'ashtari ma turidu. Aku akan membeli apa yang engkau inginkan. Aku akan membeli apa yang engkau inginkan. Aktubu mas sami'tal yau uktub afan uktub ma sami'tal yauma fil fasli uktub ma sami'tal yauma fil fasli tulislah apa yang engkau dengar hari ini di kelas tulislah apa yang engkau dengar hari ini di kelas nasitu ma qala lil mudarrisu amsi nasitu ma qala lil mudarrisu amsi aku lupa apa yang dikatakan guru kepadaku kemarin aku lupa apa yang dikatakan guru kemarin qala Allah ta'ala fi surat as-saff qala Allah ta'ala fi surat as-saff Allah berfirman pada surat as-saff Allah berfirman pada surat as-saff lima taquluna ma la taf'alun lima taquluna ma la taf'alun kenapa kalian mengatakan apa yang tidak kalian lakukan kenapa kalian mengatakan apa yang tidak kalian lakukan wa qala ta'ala fi suratil kafir fi suratil kafirun wa qala ta'ala fi suratil kafirun dan Allah berfirman pada surat al-kafirun dan Allah berfirman pada surat al-kafirun Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun Katakanlah wahai orang-orang kafir aku tidak menyembah apa yang kalian sembah Katakanlah wahai orang-orang kafir aku tidak menyembah apa yang kalian sembah Wa qala ta'ala fi surati Ali Imran Wa qala ta'ala fi surati Ali Imran Sanaktubu ma qalu Kami akan menulis apa yang mereka katakan. Kami akan menulis apa yang mereka katakan. Nah, barakallahu fikum. Sudah pernah dijelaskan kalau ma itu untuk menunjukkan kepada sesuatu yang tidak berakal ya. Kalau man untuk yang berakal. Man. Nah. Ada pertanyaan untuk isim mausul? Nah, kalau enggak ada, kita lanjutkan. Iya, apa? Ya, ada Bakrin. Itu enggak abu. Ya Aba Bakrin. Ya, dibaca ya Aba Bakrin karena mansub munada ada ya-nya, ya itu huruf panggilan. Di kalau mansubat yang pernah dibagikan dalam kertas ada kalau mansubat ya. Di kertas itu disebutkan munada. Nah, munada di situ artinya apa? Ketika isim itu sebagai munada, maka dia mansub. Di antara bentuk munada itu apa? Ketika kemasukan ya huruf panggilan. Ya Aba Bakrin. Nah, jadi yang asalnya Abu Bakrin, Abu Bakrin menjadi Aba Bakrin. Kenapa? Karena Asmaul Khomsa yang berupa Abu marfu'nya tandanya wawu, mansubnya tandanya ya. Majrurnya tandanya kasro. Sehingga kita katakan Ja'a Abu Bakrin ra'aitu Aba Bakrin marartu bi Abi Bakrin. Nah, itu ya. Nah, jadi munada kalau maksudnya apa gini? Munada alam mufrad. Munada terbagi lima. Kalau ini alam mufrad yang berupa nama yang bukan mufrad artinya yang bukan dalam bentuk apa dalam bentuk mudhof atau syabihan bil mudhof itu arti mufrad. Jadi arti mufrad dalam bab munada artinya yang bukan mudhof atau yang tidak menyerupai mudhof. Kalau mufrad dalam bab hitungan artinya tunggal. Ada mufrad, ada musanna, ada jamak. Kalau ini mufradnya lain, artinya yang bukan mudhof mufradnya. Itu mufrad di situ. Ya. Nomor? Ini ada ilmu dari yang tasrobu sama samitu ya di awal dengan ta dan sin itu bedanya apa? Yang nomor tiga, Sa'astari. Ya, dan sami itu artinya kalau diawali dengan sin itu akan atau gimana? Nah, kalau fi'il mudore diawali dengan sin, maka menunjukkan arti akan, sin dan sopa. Tapi masuknya pada fi'il mudore. Sin itu termasuk huruf tambahan. Nah, sin dan sopa. Sa'astari. Atau kalau ini berdiri sendiri huruf ya. Huruf untuk huruf yang bisa masuk pada fi'il mudore. Kalau pada fi'il madi enggak bisa masuk fi'il madi. Fi'il madi masuknya huruf yang lain seperti qad. Masuk qad sami'tu, aku telah mendengar. Qad atau masuk huruf ma sami'tu, ma di situ masuk. Ma sami'tu, aku tidak mendengar. Kalau sin dan saufa, sa'astari, saufa astari itu untuk masuk ke fi'il mudhari'. Iya. Huruf-huruf tambahan seperti sin, seperti terangkum dalam ucapan sa'altumuniha ya. Huruf tambahan itu terangkum dalam ucapan sa'altumuniha, ada 10 huruf tambahan. Nah, maksudnya tambahan yang bukan masuk dalam pengulangan huruf fi'il. Kalau yang masuk dalam pengulangan huruf fi'il, lebih semua huruf bisa masuk dalam tambahan selain alif. Tapi yang dimaksud ini huruf tambahan selain pengulangan fi'il. Pengulangan huruf. Kalau pengulangan itu seperti qata'a yuqatti'u, sallama yusallimu, itu ada pengulangan huruf di situ, ya kan? Qata'a ada double apa double apa di situ? Qata'a double ta, ya. Allama double lam, itu semua huruf masuk dalam bab pengulangan. Huruf yang double itu salah satunya tambahan. Asalnya alima menjadi allama. Berarti tambahan satu. Qata'a asalnya biasa qata'a yaqta'u menjadi qata'a yuqati'u, ada tambahan di situ ta. Nah, itu huruf yang selain pengulangan semuanya bisa ditambahkan selain alif. Karena alif itu tidak bisa menerima harokat. Tapi kalau yang bukan pengulangan atau bukan ilhaq, maka huruf itu cuma 10 yang terangkum dalam ucapan sa'altumuniha. Nah, terangkum dalam ucapan itu jumlahnya 10. Nanti kalau huruf-huruf ini didapati di asli fi'il, jangan salah paham itu huruf tambahan. Karena tidak mesti ketika kita mendapatkan huruf tambahan itu ada fi'il, berarti harus tambahan, enggak mesti. Ya, seperti huruf tambahan misalkan sin, sin kan sa'altumuniha kan mulai dari sin ya. Sin itu berarti huruf tambahan. Seperti dalam wazan istaf'ala. Istaghfaro asalnya ghafaro, ada tambahan 3 huruf menjadi istaghfaro, yaitu hamzah wasal, sin dan ta. Itu. Nah, namun huruf tambahan ini ketika ada di fi'il enggak mesti dia harus huruf tambahan, enggak mesti, karena bisa jadi fi'il tertentu memiliki huruf asli seperti sami'a. Huruf aslinya sin nih. Ya kan? Huruf aslinya sin atau akala huruf aslinya hamzah. Yang hamzah juga bisa menjadi huruf tambahan. Ya, bisa dipahami ya? Nah, tarakallahu'alaikum. Ada lagi pertanyaan? Ya. Yang tadi kita mengatakan munada mufrad itu karena yang dimaksud bukan mudhaf dan bukan syabahah. Bukan syabihun bil mudhaf. Iya. Munada mufrad itu artinya munada yang bukan mudhaf dan tidak menyerupai mudhaf. Iya. Itu namanya mufrad. Iya. Itu ketika mufrad, mufradnya berupa nama, ala mufrad berarti mabni, ala dom. Iya. Nah, kalau ini Abu Bakrin munadanya munada Afan tadi bilang apa? Mufrad ya? Mufrad ya. Mudhaf. Mudhaf. Mudhaf. Ya, terburu-buru ngucap. Ya. Abu Bakrin masuknya dalam munada mudhaf sehingga mansub. Nah. Terkadang maksudnya A terucapnya B. Jadi Abu Bakrin kenapa dia mansub? Karena masuk dalam bab munada mudhaf. Kalau munada mudhaf itu mansub. Ya. Munada mudhaf berarti mansub. Seperti ini Abu Bakrin ya, Abu Bakrin ya Abdallahi. Abdallahi ya Abu Bakrin, nah itu munada mudhaf yang hukumnya mansub. Ah, nah, barakallahu fikum. Ya, nomor poin ke 14 sekarang. Ta'ammal ma yali, perhatikanlah berikut ini. Ma nafiya. Nah, enggak usah dia itu. Ini ma terbagi menjadi 3 ya, ada ma nafiya, ma istifhamiya, ma musula. Jadi mau menjelaskan tentang pembagian ma. Yang pertama di sini manafiyah, ma yang memiliki arti menafikan. Menafikan itu meniadakan atau menolak. Itu artinya menafikan. Seringnya diartikan tidak, bukan itu. Nah, itu manafiyah. Artinya ma huruf nafi, huruf yang artinya meniadakan. Contohnya di sini ma indi kitabun. Ma indi, tidak ada padaku kitab. Ma tidak ada. Indi padaku, kitabun kitab. Namun ucapan ini sering diartikan aku tidak memiliki kitab. Indi situ artinya tidak memiliki. Meskipun secara lafaz indi itu diartikannya padaku, padaku, indi padaku, indahu padanya. Namun biasanya secara kebiasaan dipakai indi itu memiliki. Ma indi kitabun, aku tidak memiliki kitab. Ma fahimtu darsa, aku tidak paham pelajaran. Aku tidak paham pelajaran. Ma adri, aku tidak tahu. Nah itu artinya berarti tidak ya. Bisa masuk pada isim seperti ma indi kitabun. Nah itu masuk pada isim yang indi di situ dorob. Dorob itu isim. Nah, bisa masuk pada fi'il madi, ma fahimtu. Ya. Bisa masuk pada fi'il mudhari', ma adri. Gitu kan? Nah, dan pernah dijelaskan kalau ma masuk pada fi'il mudhari' artinya menunjukkan sekarang. Ma adri, aku sih sekarang tidak tahu. Artinya gitu. Nah. Yang kedua, mal istifhamiyatu, ma istifhamiyah, ma yang dia itu untuk kata tanya. Istifham, istifhama yastafhimu. Artinya mencari paham. Nah, gitu. Dari fahima, fahima diikutkan timbangan wazan istaf'ala menjadi istafhama. Dari apa? Dari fahima diikutkan kepada istaf'ala menjadi istafhama. Nah, timbangan istaf'ala seringnya untuk tuntutan, permintaan. Yang tadinya fahima artinya mengerti, paham, ketika dikasih sin dan ta, hamya sin dan ta artinya istafhama mencari paham. Itu sehingga dia, sehingga apa? Ma istifhami artinya ma untuk mencari paham. Diartikan apa? Kata tanya. Diartikan singkatnya kata tanya. Nah. Contohnya di situ, ma hadza? Apa ini? Masmuka? Siapa namamu? Madza taktubu? Apa yang engkau tulis? Nah, itu semuanya menuntut pemahaman. Artinya dipakai untuk bertanya. Ma hadza, apa ini? Bertanya, pengen tahu apa hakikat itu. Masmuka, pengen tahu. Ingin paham siapa namamu. Madza taktub, pengen paham apa yang ditulis, yang kau tulis. Nah, ini namanya ma istifhamiyah. Nah, barakallahu fikum. Yang ketiga, mal mausula. Ma mausula, ma kata sambung. Yaitu untuk menyambung. Yang menyambung menjadi jelasnya musamma, menjadi jelasnya perkara yang disebut sebelum isim mausul. Nah, ketika menjadi kata sambung dia butuh kepada silah, silatul mausul, yaitu jumlah kalimat sambung. Butuh kalimat sambung, artinya setelah ma harus ada kalimat, tidak boleh berhenti di ma, tidak boleh, tapi harus ada kalimat. Seperti di situ, akulu ma takulu, aku memakan apa yang engkau makan. Nah, kalimat sambungnya takulu yang di belakang. Kalau ngucapnya berhenti pada akulu ma, berhenti. Aku memakan apa? Nah, ini berarti enggak jelas. Enggak jelas, iya kan? Sehingga harus disambung dengan akulu ma takulu, aku makan apa yang engkau makan. Atau disambung dengan kata yang lain, aku makan apa yang dimakan temanku. Atau disambung, aku makan makanan yang enak. Nah itu berarti jelas setelah itu. Sastari maturid, aku akan membeli. Nah ini astari fi'il mudorek masuk sin ya. Fi'il mudorek sini. Astari, wazan timbangannya apa? Istaro yastari, berarti dari ifta'ala yafta'ilu timbangannya. Ifta'ala yafta'ilu, sayangnya fi'ilnya fi'il nakis di sini, jadi tidak kelihatan wazannya. Fi'ilnya nakis sehingga wazannya tidak kelihatan timbangannya. Asalnya apa? Ifta'ala yafta'ilu, menjadi istaro yastari. Sa'astari, aku akan membeli. Ma turidu, apa yang engkau inginkan. Nah, fi'il mudhari', turidu juga fi'il mudhari'. Kalau turidu masuknya dari fi'il aroda yuridu, seperti akoma yukimu. Babnya timbangannya ke af'ala yuf'ilu. Nah, ikut timbangan itu. Assalamualaikum. Lima takuluna mala taf'alun. Kenapa engkau berkata, mengatakan, kenapa kalian mengatakan apa yang kalian tidak lakukan? Nah, maknya di sini mak mausula, mak kata sambung. Lima takuluna mala taf'alun. Nah, ini di antara tiga arti mak ya, masih ada arti-arti lainnya banyak, masih ada. Ini baru tiga ini sebutan. Nah, ada pertanyaan? Jadi al istifham tadi di artinya diartikan mencari tahu. Istifham itu mencari paham, mencari tahu. Istifham arti dari fahima, fahima yafhamu kan paham. Istafhama berarti mencari, mencari paham, mencari tahu. Karena di antara makna arti dari timbangan istaf'ala adalah untuk mencari tahu, untuk menuntut, meminta. Di antara artinya seperti istaghfaro, meminta ampun dari ghafaro, ghafaro menutupi. Dimasukkan dalam istaf'ala menjadi istaghfaro, meminta menutupi, yaitu minta ampun. Maksudnya ada juga arti lainnya, masih ada seperti sindanda, artinya menganggap, anggapan, menganggap. Seperti istasqala yastathqilu, artinya merasa berat. Nah. Ya, ada pertanyaan? Untuk ma yang menempel di fi'il itu bisa, ma'za ini bisa ke semua jenis fi'il ya? Apa yang telah kau makan itu boleh dan ma'za fi'il mandi. Nah, barakallahu fikum. Ma tadi terbagi tiga, termasuk diantaranya adalah ma istifhamiyah. Ya, ma istifhamiyah, ma yang dipakai untuk bertanya. Nah, seperti ngucap kita ma hadza atau ngucap madza. Itu boleh masuk ke semua fi'il. Ma masmuka, madza taktub, ma akalta. Ya, boleh. Nah, tergantung konteks kalimat. Ma, madza, ada madza. Kalau madza nanti bisa satu kesatuan dari isim istifham, tapi ketika itu ada tambahan dha, ya madza. Atau ma-nya isim istifham, dha-nya isim isyara. Dha-nya isim isyara seperti yang telah dijelaskan malam Senin. Madza itu bisa ma-nya, bisa satu kata dia itu isim istifham, madza bisa dipecah menjadi ma-nya isim istifham, dha-nya isim isyara. Tergantung konteks kalimat juga. Nah, berarti pertanyaannya boleh enggak dimakai ke semua fi'il? Ma, boleh. Maksudnya untuk mandi dan mudhari', ma ta'kul, apa yang kamu makan, apa yang akan kamu makan? Ma akalta, apa yang telah engkau makan? Nah, itu boleh. Nah, ada lagi? Ya, kalau enggak ada kita lanjutkan. Ta'ammal ma yali, perhatikanlah berikut ini. Ma uridu syai'an, baca. Ma uridu syai'an. Aku tidak menginginkan sesuatu. Aku tidak menginginkan sesuatu. Ma akaltu syai'an. Ma akaltu syai'an. Aku tidak memakan sesuatu. Aku tidak memakan sesuatu. Ma ra'aitu syai'an. Ma ra'aitu syai'an. Aku tidak melihat sesuatu. Aku tidak melihat sesuatu. Ma fahimtu syai'an. Ma fahimtu syai'an. Aku tidak paham sesuatu. Aku tidak paham sesuatu. Nah, ma di sini ma nafia. Nah, bisa masuk ke fi'il mudhari' seperti ma uridu syai'an, aku tidak paham sesuatu pun. Ma akaltu syai'an, aku tidak makan sesuatu pun. Ma ra'aitu syai'an, aku tidak paham, aku tidak melihat sesuatu pun. Ma fahimtu syai'an, aku tidak paham sesuatu pun. Kenapa kita artikan ma-nya ma apa tadi? Nafia. Nah, karena kalau diartikan ma istifham, ya tadi dibilang bisa kan ma istifham, nggak cocok dalam konteks kalimat di sini. Antum bertanya diri sendiri, ma uridu syai'an, apakah aku ingin sesuatu? Nggak cocok kan? Nah, ya. Tapi ketika fiilnya turidu, ya ma turidu, nah, baru ketika itu bisa diartikan ke ma turidu, apa yang engkau inginkan? Nah, itu. Kenapa? Karena kita ngucap maturidu untuk bertanya ke orang tentang keinginan, boleh. Maturidu, apa yang kau inginkan? Ya itu. Tapi kalimat seperti ini, mauridu syai'an, gak bisa untuk istifhamiyah. Bisanya untuk nafiyah. Dari apa? Yang menentukan ini? Bentuk kalimat, konteksnya seperti apa? Nah. Kalau ganti turidu, maturidu syai'an, ma turidu syai'an, bisa enggak ma-nya untuk istifhamiyah? Nah, bisa. Apakah engkau tidak menginginkan sesuatu? Misalkan antum bilang ke anak, ma uridu syai'an, aku enggak ingin sesuatu. Anak tanya, ma turidu syai'an, kamu enggak menginginkan sesuatu padahal kamu butuh? Bisa. Aduh. Ketika itu bisa kalau fiilnya diganti turidu. Nah, karena itu terkadang ada perbedaan pendapat tentang ini ma'nya ma apa, istifhamiyah atau mausulah atau seterusnya. Ketika apa? Ketika kalimatnya layak untuk mengartikan ini istifhamiyah, layak untuk mausulah, layak juga untuk mak yang lain. Nah, di situ terjadi perbedaan. Nah, itu ya, di antara perbedaannya itu. Ketika bisa. Berbeda kalau ada qorinah tertentu yang tidak bisa ini diartikan ke situ dari qorinah lafadz yang ada atau dari bentuk kalimat sebelumnya atau yang semisalnya. Nah, barakallahu fikum. Ya, kita lanjutkan poin 16. Naqulu, kami berkata Al-Qur'anu kitabullahi. Baca. Al-Qur'anu kitabullahi. Al-Qur'an adalah kitabullah. Al-Qur'an adalah kitabullah. Qara'tul Qur'ana. Qara'tul Qur'ana. Aku membaca Al-Qur'an. Aku membaca Al-Qur'an. Atau aku telah membaca Al-Qur'an. Kalau diartikan ke arti fi'il madhi, aku telah membaca Al-Qur'an. Ahfadzul Qur'ana. Ahfadzul Qur'ana. Aku sedang atau akan membaca Al-Qur'an. Aku sedang atau akan membaca Al-Qur'an. Maksudnya boleh hafal ya. Ya, aku sedang menghafal Al-Qur'an atau aku akan menghafal Al-Qur'an. Naam, barakallahu fikum. Naam, di sini Al-Qur'anu pertama harakatnya dhamma. Kenapa? Karena dia sebagai mubtada. Mubtada itu masuk dalam kalau marfu'at, yang marfu', yang rofa. Naam. Yang qara'tul Qur'ana mansub. Kenapa? Karena sebagai objek maf'ul bihi sehingga dibaca fathah. Begitu juga ahfadhu, ahfadul Qur'ana, objek juga. Nah, kalau dibikin majrurnya qara'tu fil Qur'ani, aku membaca pada Al-Qur'an. Qisas misalkan al-qisasu, al-qisasu. Aku membaca pada Al-Qur'an al-qisas. Qara'tu fil Qur'ani al-qisasu. Nah, Al-Qur'annya di situ kasro karena diawali dengan fi. Nah. Ya, kita lanjutkan. Wa naqulu, dan kami berkata, dan kami berkata, indi salah satu masahifa, indi salah satu masahifa. Kami aku memiliki tiga mushaf. Aku memiliki tiga mushaf. Wada'tul mushafa 'alal maktabi. Wada'tul mushafa 'alal maktabi. Aku meletakkan mushaf di atas meja. Aku meletakkan mushaf di atas meja. Aqra'u minal mushafi. Aqra'u minal mushafi. Aku membaca dari mushaf. Aku membaca dari mushaf. Naam, barakallahu fikum. Yang wada'tul mushafa, mushafa mansub karena dia karena apa? Objek mansub. Naam. Fathah tanda nasabnya. Aqra'u minal mushafi. Aqra'u minal mushafi majrur, di situ ada majrur. Tanda jarnya kasrah. Kenapa? Karena diawali dengan min. Ya. Kemudian yang pertama indi salah satu mashahifa. Itu mashahifa di situ jamaknya mushaf. Jamaknya apa? Mushaf. Mushaf. Kenapa dibikin jamak? Karena jatuh setelah hitungan 3 sampai 10 itu dipakai jamak. Seperti apa? Salah satu tulabin, arba'atu tulabin, khamsatu tulabin. Salah satu rijalin. Nah, gitu kan. Setelahnya mudhof ilaih. Setelah hitungan itu mudhof ilaih. Kalau hitungannya bisa marfu, bisa mansub, bisa majrur, tergantung kedudukan. Tapi yang setelah hitungan dia harus mudhof ilaih. Salah satu kutubin, arba'atu aklamin, khamsatu tulabin. Nah, itu. Nah, di situ salah satu mashahifanya mudhof ilaih, majrur. Majrur tandanya apa? Di sini tandanya bukan kasro sebab dia mamnu' minasorfi. Secara asal mudhofil itu kan kasro, majrur itu kasro tandanya secara asal, cuman di sini mamnu minasorfi tidak bisa dikasro sehingga tanda kasronya adalah fathah. Tanda kasronya adalah fathah pengganti dari kasro. Salah satu mashahifa. Nah, berarti mashahifa di sini majrur. Mushab ada mansub, ada majrur. Yang enggak ada di sini marfu'. 6. Yang marfu' seperti ngucap indi mushafun. Nah, indi mushafun, aku memiliki mushaf. Itu ya. Ada pertanyaan? Kalau enggak ada, kita lanjutkan poin 17. Ta'ammal ma yali, perhatikanlah berikut ini. 6. Ya, kita baca bareng. Ghairu. Hadal waraqu musattarin. Hadal waraqu musattarin. Afan, musattarun. Hadal waraqu musattarun. Hadal waraqu musattarun. Wa hadal waraqu ghairu musattarin. Wa hadal waraqu ghairu musattarin. Hadal khabaru sahihun. Hadal khabaru sahihun. Hadal khabaru ghairu sahihin. Hadal khabaru ghairu sahihin. Nah, yang pertama, yang di atas artinya kertas ini atau kertas-kertas ini musattar, bergaris, warak itu kertas, lembaran atau kertas. Kertas ini bergaris. Kertas ini bergaris. Wa hadal waraqu ghairu musattarin, dan kertas ini tidak bergaris. 6. Waraq dihukumi mufrad. Kalau waraqatun selembar kertas ya. Kalau ini kertas saja diartikan. 6. Kertas ini bergaris dan kertas bergaris. Kemudian berikutnya, berita ini sahih, berita ini benar, dan berita ini tidak benar. Hadal khabaru ghairu sahihin, berita ini tidak benar. Nah, sahihnya di situ ada ghair, ada ghair, yang ghair di situ dipakai juga seperti ma. Ma artinya apa tadi? Tidak. Ghair juga artinya tidak, sama. Tidak bergaris, tidak benar, gitu kan tadi diartikan ghairu sahihin. Nah, bedanya kalau ma tadi huruf harfun nafiyin. Kalau ma ketika dijadikan penafian jadi huruf harfun nafiyin, tidak ada kedudukan dalam i'rab. Kalau ma istifhamiyah dia isim, ma istifhamiyah. Ma mausula dia juga isim, ma mausula. Nah, ngertinya kalau kita bisa membedakan ini isim ini huruf, nanti mudah dalam i'rab ya, mudah, enggak bingung. Nah, makanya yang perlu diawalkan itu mengerti tentang huruf-huruf dulu sebelum tentang kata, sebelum merangkaian kata. Nah, bisa bedakan ini apa dan seterusnya. Ini huruf atau fi'il atau isim. Kalau isim, isim apa? Kalau huruf masuk dalam huruf apa? Kalau fi'il jenisnya apa? Nah. Barakallahu fikum. Ghair di sini apa tadi? Dipakai seperti ma untuk menafikan, namun dia isim. Ghairu musattarin, tidak bergaris, tidak sahih. Kedudukannya tergantung dalam kalimat, bisa marfu, bisa mansub, bisa majrur. Kedudukannya. Nah, namun yang setelahnya pasti mudhof ilai. Setelah ghair harus mudhof ilai. Ghairu musattarin. Musattarin di situ kasra enggak? Kasra. Nah, sekarang harus mudhof ilai. Ghairu sahihin juga kasra. Mudhof ilai. Nah, dan mudhof ilai kepada ghair tidak menjadi ma'rifat. Mudhof ilai kepada ghair tidak menjadi ma'rifat. Ghairuka misalkan, selainmu. Ghairihim selain mereka, itu tidak menjadikan ma'rifat ghair. Ghair tetap nakiro. Nah, itu pembahasannya pada isim ma'rifat isim nakiro ya. Nanti ada pembahasan termasuk dari isim menjadi ma'rifat ketika mudhof ilai. Tapi mudhof ilainya kepada ma'rifat, kecuali mudhof ilainya kepada ghair, ketika itu tidak ma'rifat, masih nakiro. Ghairuka, kalau qalamuka, qalamun nakiro ketika dikasih kap. Qalamuka menjadi ma'rifat. Qalamun nakiro ya, dikasih kap qalamuka menjadi apa? Ma'rifat. Tapi ghair, ghair nakiro, dikasih kap ghairuka, masih nakiro. Itu namanya asma'ul mutawagila, isim-isim yang umum tidak berpengaruh menjadi ma'rifat ketika mudhof ilai. Ghair, siwa, dan seterusnya ada beberapa isim. Nah, kita lanjutkan. Al-kalimatul jadidatu. Al-kalimatul jadidatu. Kata-kata yang baru. Kata-kata yang baru. Mushafun masahifu. Mushafun masahifu. Apa artinya? Nah, mushaf Al-Quran. Kumasun. Kumasun. Akmisatun. Akmisatun. Artinya? Kain. Nah, doyikun. Doyikun. Artinya? Doyikun, sempit. Sempit, yang sempit. Sifat musabaha ya. Musattarun. Musattarun. Apa artinya? Bergaris. Nah, hoba yagibu. Ini fi'il, ini fi'il. Huwa yaghibu madhi dan mudhari. Apa artinya? Tidak hadir, ghaib, tidak hadir. Halwa halawa. Halwa halawa. Artinya? Permen, manisan. Ya, manisan. Bukan permen. Permen boleh diartikan permen. Namun seringnya halawa itu ya ada sendiri sosoknya di Arab ada sendiri. Jenisnya itu seperti permen. Namun seperti apa ya? Seperti dodol lah. Dodol keras kan dari susu sama gula dicetak di situ. Jadi yang pernah umroh insyaallah tahu halawa. Haji atau umroh. Permen juga akhirnya diartikan ke halawa, tapi asalnya itu bukan permen. Nah. Kita lanjutkan. Apa tadi? Yang mana? Halawa di situ alifnya bukan ya, itu alif. Beda antara alif dan ya. Kalau ya nanti dibacanya halawi. Halawiyun. Nah itu yang di situ menjadi bersifat manisan. Kalau ini halwa atau halawa itu alif, alif bengkok ya. Kalau ya cirinya ada titik. Cirinya ada titiknya. Terus harokat sebelumnya kasro. Jarang sekali ya harokat sebelumnya fathah. Maksud 6. Kecuali kalau ya kalau bukan di akhir seperti baitun. Itu kalau di akhir jarang sekali atau mungkin tidak ada ya sebelumnya fathah kalau di akhir. Di akhir kata maksudnya. 6. Kita lanjutkan. Namudzajun. Namudzajun. Namadiju. Namadiju. Nam, apa artinya? Bisa contoh, bisa contoh program dan seterusnya. Akharu. Akharu. Artinya? Yang lain. Yang lain, ya, muannasnya ukhra. Syai'un asya'u. Syai'un asya'u. Artinya? Sesuatu apapun. Nam. Sesuatu. Ishtaro yashtari. Ishtaro yashtari. Apa artinya? Membeli. Nah. Sofun sufufun. Sofun sufufun. Apa artinya? Barisan. Nah. Suratun. Suratun. Suwarun. Suwarun. Apa? Gambar. Gambar. Nah. Kalau pakai sin, suratun. Surat. Surat. Nah. Asmaru samra'u. Asmaru samra'u. Apa artinya? Coklat. Yang coklat atau sawo matang. 6. Alhamdulillah selesai ya. Sofun itu tadi garis apa sof? Apa? Sofun tadi sufufun itu artinya garis apa sof? Sofun itu sof, barisan. Barisan. Iya. Sof atau barisan. Ada lagi pertanyaan? Kalau enggak ada kita cukupan insyaallah kita lanjutkan pada malam Jumat ya. Kalau malam Kamis insyaallah saya tadi sudah ngisi. Iya, untuk pertemuan mendatang bukan malam Kamis namun malam Jumat insyaallah. Malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad dan malam Senin dan malam Senin terutama malam Senin selama belum ada kitabnya belum jadi, belum dibagikan insyaallah masih DL2 dulu insyaallah. Setiap malam Senin sampai nanti sudah dibagi baru kalau sudah dibagi kitabnya yang untuk sorof pelanjutan dari pengantar nahu dan sorof nanti insya Allah dibacanya malam Ahad dan malam Senin kalau sudah ada. Jadi sementara ini malam Seninnya dipakai untuk DL nanti gantian setelah itu ya. Barakalawfikum subhanakum tika salat astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.